Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersama setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini kajian awal, kajian pertama setelah kita libur di bulan Ramadan. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya kenapa kita harus memulai kajian pada pagi hari ini setelah libur Ramadan. Karena beberapa masjid ternyata mohon maaf menunggu jadwal kajian Masjid Al-Jihad. Artinya beberapa masjid mereka menunggu kapan Al-Jihad memulai pengajian, maka diikutilah hari-hari berikutnya. Sehingga melazimkan atau mengharuskan kita juga memulai puasa Syawal itu lebih awal sepertinya. Kita mulai hari Sabtu. Sabtu kita mulai, maka perhitungannya hari Kamis kemarin kita selesai, dan disebabkan kita memulai lebih awal, maka mohon maaf menjadikan sebahagian jamaah ada yang mungkin memulai di hari Sabtu atau di hari yang lainnya. Jadi ada yang memulai di hari yang lainnya sehingga tidak seragam atau mungkin tidak sama selesainya Syawal. Sehingga sebagaimana yang diumumkan oleh Pak Yahya pada malam tadi, kita membukakan puasa Syawal pun dilebihkan 2 hari atau kurang lebih 8 hari untuk mengcover atau menyelesaikan sebahagian jamaah yang mungkin belum selesai Syawalnya. Jadi kenapa kita memulai lebih awal untuk melaksanakan puasa Syawal? Ini disebabkan karena kita harus memulai pengajian. Kita harus memulai pengajian karena beberapa masjid menunggu jadwal kajian Masjid Al-Jihad. Dan menjadikan sebahagian jamaah, sekali lagi, mereka mungkin ada yang harus selesai Syawal di mungkin hari Sabtu atau mungkin hari ini, sehingga Masjid Al-Jihad membukakan puasa Syawal sampai 8 hari. Dan mudah-mudahan apa yang kami putuskan dengan pengurus Masjid Al-Jihad itu diberikan kemakluman yang lebih. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan beberapa tips, beberapa amalan, beberapa ibadah, yang amalan atau ibadah ini adalah untuk menjaga keluarga kita dari godaan, dari gangguan, atau dari hal-hal yang datang dari syaitan untuk menjatuhkan kita atau untuk menjatuhkan atau menghancurkan keluarga kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan keadaan iblis, keadaan syaitan yang mereka terus untuk mencoba merusak dan menghancurkan kaum muslimin, khususnya keluarga kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Inna iblisa wada'a 'arsyi 'alal ma." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya, meletakkan kerajaannya itu di atas air atau di lautan. Wa yab'atsu saraya. Dan setiap hari iblis akan mengutus syaitan-syaitan, prajuritnya, anak buahnya untuk menjerumuskan dan menghancurkan manusia. Dan setiap hari juga anak buahnya atau syaitan-syaitan tadi melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Wa yujiu ahaduhum, maka datanglah satu, datanglah sebahagian dari mereka kepada iblis melaporkan apa yang telah mereka kerjakan. Fayakul, maka mereka mengatakan, fa'altu kada wa kada, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu. Maka apa kata iblis? Engkau tidak mengatakan, engkau tidak melakukan apapun. Itu tidak seberapa, kata iblis. Jadi ada syaitan yang lapor kepada iblis, wahai iblis, wahai rajaku, saya telah melakukan ini dan itu sehingga mungkin menjadikan manusia melakukan korupsi, melakukan pencurian, melakukan perampokan, atau bahkan mungkin sampai saling membunuh. Apa kata iblis? Engkau tidak melakukan apapun. Ini belum seberapa, kata iblis. Hatta sampai datanglah syaitan yang lain, kemudian dia berkata kepada iblis, wahai iblis, saya telah melakukan satu perbuatan yang menjadikan seseorang itu bertengkar dan berpisah dengan istrinya. Saya telah melakukan satu perbuatan yang menjadikan seseorang itu berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan istrinya. Fayudnihi, maka ketika mendengar laporan ini, iblis kemudian memanggil syaitan tadi. Kemari engkau, kata iblis, mendekatlah engkau kepada aku. Maka iblis kemudian mengatakan, ni'ma anta fa anta anta. Sungguh, kata iblis, inilah yang aku tunggu. Dan laporan inilah laporan yang terbaik dari semua laporan-laporan yang telah dilakukan oleh syaitan di dalam menjerumuskan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini, maka kita bisa mengambil faedah yang sangat besar. Yang pertama jelas bahwasanya bagaimana iblis dia mengirim syaitan-syaitan setiap hari, setiap saat untuk menjerumuskan kita. Faedah yang kedua yang kita ambil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah salah satu tujuan utama dari sekian tujuan-tujuan yang lain, salah satu yang sangat diincar oleh iblis, salah satu hal yang sangat disukai oleh syaitan di dalam penghancuran manusia adalah bagaimana mereka hancur di dalam keluarga mereka. Di dalam keluarga mereka. Sehingga hasil akhir dari hancurnya sebuah keluarga adalah, wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, maka berpisahlah suami dari istrinya atau berpisahlah dia dengan keluarganya. Sehingga ketika seorang syaitan dia berkata kepada iblis, wahai iblis, saya telah melakukan satu perbuatan yang menjadikan seseorang itu berpisah dengan keluarganya, maka iblis menyatakan, ni'ma anta anta, sebuah kenikmatan ini. Ini perbuatan yang terbaik. Perbuatan yang terbaik di dalam menjerumuskan manusia. Pertanyaannya, kenapa iblis, kenapa syaitan begitu mengincar kehancuran keluarga seorang muslim? Karena di dalam keluarga seorang muslim, di dalam seorang muslim yang berkeluarga, itu banyak kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan yang ada di dalam keluarga tadi. Banyak pahala seorang yang berkeluarga. Banyak ganjaran pahala dan keutamaan orang yang berkeluarga. Salah satu contoh, ketika seorang ibu, seorang istri misalnya, dia hanya sekedar menyiapkan pakaian untuk suaminya, maka setiap saat, setiap detik bahkan, pakaian yang dipakai oleh suami dari apa yang dilakukan oleh istrinya tadi terus mendapatkan pahala yang dia lakukan selama dia ikhlas. Seorang suami yang bekerja untuk keluarganya, maka setiap saat, setiap menit, setiap detik yang dia lalui pada pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan untuk menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya, itu pun pahala. Sehingga setiap apa-apa yang dilakukan pada keluarga-keluarga dia, ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar. Sehingga iblis dan syaitan ingin menghancurkan pahala yang begitu besar yang diraih oleh orang-orang yang berkeluarga. Seorang ibu yang menuangkan air misalnya, ketika diminum oleh seorang suami, maka setiap tegukan air, setiap tetesan air, seorang ibu tadi dapat pahala. Seorang suami yang bahkan hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang mungkin sepele, itu pun mendapatkan pahala. Bahkan mohon maaf, ketika seorang yang suami istri dia melakukan jima, itu pun pahala. Dan begitu banyak pahala yang diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang berkeluarga tadi. Dan iblis ingin hancurkan permasalahan ini. Iblis ingin hancurkan, dan syaitan ingin menghancurkan keberkahan dan pahala yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat dia berkeluarga. Maka tentunya ada beberapa hal yang paling tidak kita bisa menghindari atau membentengi keluarga kita dari godaan-godaan syaitan untuk menghancurkan keluarga kita. Yang pertama, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disahihkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Idza dakhala ahadukum," ketika kalian akan masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah. Ketika kalian akan masuk ke dalam rumah kalian, "Fadhkurullah," maka ingatlah kalian kepada Allah. Sebagian para ulama hadis menyatakan yang dimaksud ingat kepada Allah, dia mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah, agar rumah kita tidak dimasuki oleh syaitan, yang ketika dia tidak bisa masuk ke dalam rumah, dia tidak bisa menggoda kaum muslimin yang berada di rumah mereka, maka dia mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam. Terdengar atau tidak terdengar orang yang ada di dalam rumah, dia mengucapkan salam. Dan di saat dia mengucapkan salam tadi, maka iblis akan berkata, syaitan akan berkata, "La mabita lana," di rumah ini tidak ada tempat tinggal bagi kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam rumah ini. Dan ketika kita akan makan atau ketika kita akan minum, maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita mengucapkan kalimat basmalah. Kalimat bismillah. Fayaqulu syaitan, maka bersyaitan pun akan berkata, "La asya'a lana," kita tidak punya makanan di tempat ini. Dan ini salah satu tips, salah satu cara bagaimana kita menjaga keluarga kita. Yaitu ketika kita masuk ke dalam rumah, kita ucapkan salam. Terdengar tidak terdengar orang-orang yang ada di dalam rumah, maka tetap ini sebuah anjuran. Untuk apa? Untuk membentengi rumah kita. Sampai syaitan akan berkata, syaitan berkata, ketika seorang itu mengucapkan salam, dia masuk ke dalam rumahnya, dia mengatakan, "La mabita lana," kita tidak punya tempat tinggal di sini. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW boleh menyebutkan, "Aghliqul bab," tutuplah pintu rumah-rumah kalian dengan ucapan bismillah. "Fa inna syaitan la yuftah baba mughallaqah," sesungguhnya syaitan tidak akan pernah bisa membuka pintu yang ditutup dengan ucapan bismillah. Jadi masuk rumah, dia ucapkan salam. Ketika itu syaitan akan mengatakan, "Kita tidak bisa punya tempat tinggal di sini." Dia tutup pintu tadi dengan ucapan bismillah, maka syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang diucapkan dengan ucapan bismillah. Dan jelas lebih afdal, lebih utama orang yang tadi menutup pintunya, dia ucapkan bismillah, daripada mohon maaf, dia meletakkan mungkin tulisan-tulisan ayatul kursi atau surat-surat yang lainnya di dinding-dinding rumahnya. Karena yang diperintahkan Nabi SAW itu bukan meletakkan tulisan, tapi yang diperintahkan adalah kita membaca. Kita membaca. Karena mungkin ada sebahagian orang yang mohon maaf, mereka sepertinya agak punya keyakinan dengan meletakkan tulisan-tulisan, mungkin kaligrafi, mungkin tulisan ayatul kursi, atau mungkin tulisan-tulisan yang lain, mereka merasa, "Nah, nyaman sudah rumah kita diletakkan ini dan itu." Padahal perintah Nabi SAW, dia ucapkan salam, kemudian dia tutup dengan ucapan basmalah, maka ini akan menjadikan syaitan sangat sulit untuk masuk ke dalam rumah seorang muslim tadi. Ketika kita makan, kita ucapkan bismillah, maka syaitan akan mengatakan, "La asya'a lana," kita tidak punya makanan di tempat ini. Artinya ketika dia lemah, dia tidak punya makanan, maka dia akan sulit untuk menggoda seorang muslim. Ini yang pertama. Tips yang selanjutnya yang juga diarahkan oleh para ulama agar kita menjaga keluarga kita dari godaan, dari gangguan syaitan adalah Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim di rumah-rumah kita. "La taj'alu buyutakum maqabir," janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya, kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Dan satu surat yang sangat ditakutkan oleh syaitan adalah kita dianjurkan dan diperintahkan untuk membaca suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah, akan lari ketika dia mendengar bacaan surat Al-Baqarah. Dan surat apapun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, ini akan menjadikan syaitan, dia tidak menyukai tempat tadi. Dia tidak menyukai tempat tadi. Dan seorang yang mengkhususkan waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah-rumahnya, ini akan membentengi keluarganya, membentengi diri-dirinya dari godaan-godaan syaitan. Jadi ketika kita baca Al-Quran, yang kita cari adalah mengkhususkan waktu. Jangan sisa waktu, sisa waktu baca Quran. Tapi yang diharapkan, kita dianjurkan untuk mengkhususkan waktu kita, ya mungkin sekian menit atau mungkin berapa puluh menit bagi orang-orang yang menginginkannya. Karena dengan perbuatan tadi dia akan dilindungi dari godaan dan gangguan syaitan. Yang ketiga, yang juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keluarga kita terhindar dari godaan-godaan syaitan, agar program, salah satu program utama syaitan untuk menghancurkan keluarga kita tidak berhasil, adalah sangat-sangat dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat isti'adzah. Baik kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau dia membaca kalimat a'udzubillahi bikalimati laitamah min syarri ma khalaq. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga disahihkan pada Ashabus Sunan dan juga periwayatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat a'udzubillahi bikalimati laitamah min syarri ma khalaq la yadhuruhu syai'a, maka tidak ada yang bisa memudaratkan dirinya. Jadi ucapan a'udzubillah bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, tidak ada yang bisa memudaratkan diri orang tadi. Tidak ada yang bisa memudaratkan keluarga orang tadi ketika dia ucapkan bersama keluarganya. Dan kemudaratan apapun itu akan terhindar dengan bacaan tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan apapun, kemudaratan apapun, dengan bacaan a'udzubillahi bikalimati laitamah min syarri ma khalaq, dia akan terlindungi, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik, dari mungkin binatang-binatang yang mengganggu, dari mungkin sihir-sihir yang ada, dari godaan-godaan syaitan, atau bahkan hal-hal yang terjadi pada musibah-musibah seorang muslim ketika dia ucapkan a'udzubillahi bikalimatil tamah min syarri ma khalaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadhuruhu syai'a, tidak akan ada yang bisa memudaratkan orang tadi, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang selanjutnya juga yang sangat-sangat dianjurkan bagi seorang muslim ketika dia ingin menjaga keluarganya, ketika dia ingin menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya, atau mungkin menjaga suaminya, atau menjaga keluarganya di dalam rumahnya adalah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika setiap kita akan tidur, salah satu bacaan yang dianjurkan adalah kita membaca ayatul kursi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyi, ketika seorang muslim ingin beristirahat, dia ingin tidur, maka bacalah ayatul kursi. Bacalah ayatul kursi. Dia dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Ketika dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa, syaitan tidak akan ada yang bisa mendekati orang ini. Dan salah satu faedah ayatul kursi adalah melindungi diri-diri kita, melindungi keluarga kita, agar syaitan tidak mampu untuk mendekati orang tadi. Dan jelas ketika dia tidak mampu untuk mendekati seorang muslim, maka dia tidak bisa menggoda seorang muslim tadi. Dan ini salah satu ayat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ayat-ayat yang juga dianjurkan, dia dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini juga bagian dari hal yang dianjurkan untuk kita membacanya. Dan di antara tips atau cara yang juga kita dianjurkan untuk melindungi diri-diri kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk setiap kita masuk ke dalam toilet, ke dalam kamar mandi, maka dianjurkan untuk membaca kalimat isti'adzah, kalimat perlindungan. Kita diperintahkan untuk berlindung dari minal khubusi wal khaba'is, dari syaitan yang perempuan dan syaitan yang laki-laki. Karena seorang yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi, sebelum dia masuk ke dalam toilet, diterangkan oleh para ulama, seorang yang membaca kalimat tadi, dia tidak akan bisa dilihat oleh syaitan di dalam kamar mandi tadi. Di saat dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi, maka syaitan tidak akan bisa melihat orang tadi di dalam kamar mandi. Dan ini salah satu cara bagaimana kita juga melindungi diri-diri kita. Dan di antara cara yang lain juga agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita keluar dari rumah kita, di saat kita keluar dari rumah kita, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hendaknya dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Fayakul, maka dikatakanlah kepada orang ini, qad kafa kufita wa ufita wa waqita, engkau telah dicukupkan oleh Allah, engkau telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah diberikan pengamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faytanaha syaitan, seorang muslim yang membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka syaitan akan menghindari orang tadi. Fayaqulu syaitan li akhar, maka berkatalah syaitan kepada syaitan-syaitan yang lainnya, malaka birajulin, sia-sia kita menggoda orang ini, kata syaitan. Dia telah dilindungi oleh Allah, dia telah dijaga oleh Allah, dia telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah adalah salah satu bacaan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik di dalam perjalanan kita atau di dalam keluarnya kita dari rumah-rumah kita. Dan ini juga satu bacaan yang disebutkan oleh para ulama agar kita terhindar dari orang-orang yang berbuat jahat seperti mungkin hipnotis atau hal-hal yang lainnya, maka dia akan dijaga dengan kalimat-kalimat tadi. Ikhwanu fillah rahimakumullah, ini hanya sekedar artinya kajian awal pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita akan tetap berlanjut pengajian-pengajian yang akan diisi oleh ustadz-ustadz yang lain. Dan berhubung ini hanya perdana, ya artinya ini hanya hal-hal yang kembali mengingatkan dari apa yang mungkin sudah sama-sama kita fahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.